lagu keroncong ini kesimpulan pesan Dara Ayu. Semoga akan terkenang indahnya Mekar Kesuma Ayu. Manis tanpa suara, tajam dalam semu tiada rindu hati. Walau dalam rayu dan tawa silih beralih sendu, oh Mekar Kesuma, lambang senja di malam berlalu. Hilang keremajaan